lambung tinggi. Harga kebutuhan pokok pun ikut beranjak naik. Belum lagi bayar kontrakan dan kreditan motor. Gaji buruh yang tak memadai tak cukup untuk anak istri. Banyak orang berebut kursi jabatan hanya untuk kesenangan. Sedangkan kita di sini kelaparan berebut nasi untuk makan. Pemerintah yang baru kok malah minta dibelikan mobil baru, tapi gak pernah sedikit pun memikirkan upah para buruh. Entah sampai kapan negara kita bisa berubah. Potret buram kehidupan Indonesia, potret buram negaraku Indonesia, potret buram kehidupan Indonesia, potret buram negara. Negara kita, anak pelajar, tawuran, main lempar-lemparan, main bacok-bacokan, hingga tewas, hilang nyawa. Cabut dari sekolah, malah nongkrong di pinggir jalan. Duit bayaran, dipakai buat beli oplosan. Zaman sekarang aja, anak SMP pacaran, kalau nggak gituan nggak asik. Mau jadi apa pelajar sekarang? Banyak pelajar melakukan aborsi di luar nikah. Di mana para peran guru dan para orang tua? Entah sampai kapan negara kita bisa berubah. Potret buram kehidupan Indonesia, potret buram negaraku Indonesia, potret buram kehidupan Indonesia, potret buram negara. Semakin dipandang orang miskin kelaparan, orang kaya malah bersenang-senang. Faktor pengangguran membuat mereka menjadi kriminal. Gak peduli harga diri, yang penting perut terisi. Pencopet babak belur diajar masa. Dia terpaksa mencopet karena anak istrinya belum makan di rumah. Sedangkan koruptor yang nyopet miliaran uang rakyat gak pernah tuh diajar masa. Hukum di Indonesia ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Entah sampai kapan negara kita bisa berubah. Potret buram kehidupan Indonesia, potret buram negaraku Indonesia, potret buram kehidupan Indonesia, potret buram negaraku Indonesia. Belum tahu tentang bobroknya negeri ini.